Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Qala wa an Umar ibn al-Khattabi lan sangking sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Palang diko sinten Umar ibn al-Khattab. Kala Sayyidina Umar ki masuk Islam setelah 40 orang masuk Islam. Jadi beliau itu ya bisa dikatakan bukan as-sabiqun al-awwalun ya. Memang walaupun khilaf ulama mengatakan sabiqun al-awwalun itu siapa. Dari lama setelah Kanjeng Nabi dakwah baru Sayyidina Umar itu masuk Islam. Dan itu berkat doanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi minta kepada Allah Ta'ala untuk menguatkan agama Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Nah, ngoten kan ini. Ternyata Allah Ta'ala milih Umar ibnul Khattab. Sing masuk Islam. Dan dengan Sayyidina Umar masuk Islam, Islam langsung kuat. Langsung itu secara otomatis kuat langsung. Halah, karena Sayyidina Umar itu orang yang ditakuti oleh orang-orang Quraisy, sehingga yang asalnya umat Islam menyembunyikan Islamnya, saat itu juga mereka berani terang-terangan menyatakan Islam, berani terang-terangan. Ya karena ada Sayyidina Umar. Ya kadang kita perlu di dalam berdakwah itu menggandeng ya orang-orang yang punya kekuasaan di daerah tersebut. Kita pegang itu orangnya aman kita sudah. Ya toh, aman kita. Itu cara dakwah. Kalau rajanya kita pegang, rakyatnya ngikut. Gitu. Kalau rajanya sulit kita pegang, ya kita bermain di bawah saja, di bawah tanah. Dan itu juga banyak berhasil. Kalau walaupun tidak sekuat kalau seandainya itu yang kita pegang adalah rajanya. Kalau yang kita pegang pertama rajanya ikut semua nanti rakyatnya. Itu zaman dulu nih, saya iki wong iso mikir gitu. Nah, iso mikir kritis orang sekarang. Qala wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Umar. Qadima teko sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa biin kelawan tawanan. Bisa biin kelawan tawanan. Zaman dulu tawanan masih apa namanya mudah diperoleh. Faidam ro'atun mongko dumadaan utai wong wadon. Minasabi tiba-tiba dumadaan. Ya. Faidam ro'atun mongko dumadaan utawi wong wadon minasabi kang sangking tawanan ikutas a iku melaku ya berlari cepat ikutas a iku melaku sopo iku imro'ah idu wajadat idha nopo idu saman idha yo kala idha wajadat ing dalem semangsani nemu sopo imro'ah pakai ida sobian ing anak kecil bocah fisabi ing dalam tawanan akhodathu mongko menggendong sopo iku jenengi imro'ah ing sobi fa'al zaqathu mongko menempelkan sopo imro'ah ing sobi bibatniha kelawan perut imro'ah fa'aradu'adzhu nuli nyusoni sopo imro'ah ing sobi. Fa'aradu'adzhu nuli nyusoni sopo imro'ah ing sobi. Ngaten. karena kasih sayang ini perempuan. Perempuan ini juga termasuk tawanan, dia jalan-jalan keliling ya. Apa mengitari tawanan-tawanan itu, kalau menemukan anak kecil itu langsung diambil, dia peluk si anak kecil, lalu disusoni sama dia. Sebagai bentuk rasa kasih sayang, rahmatnya kepada anak kecil tersebut. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kesempatan sama Rasulullah ya. Ada kesempatan, ada munasabah, ada momentum yang pas ya. Lalu Rasulullah bersabda demikian. Atarauna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar? Atarauna onoto ngiyakino utawa nyono bisa memakna meyakini atau makna menyangka. Atarauna onoto menyangka, meyakini sapa sira kabeh hadhil mar'ata ing ikilah wong wadon mbok yakini mbok sangka tarihatan ingkang melemparkan torihatan ingkang melemparkan waladaha ing anake hadil mar'ah finnari ing dalam neraka. Kulna ngucap sapa kita sahabat, lah ora mboten wallahi demi Allah. Ketika Rasulullah melihat seorang perempuan yang punya rasa kasih sayang, dengan kasih sayangnya dia mengitari seluruh tawanan, kalau menemukan anak kecil digendong, dipeluk, lalu dikasih ASI. Semuanya begitu. Setiap, makanya pakai iza tadi. Setiap ketemu anak kecil, diambil anak kecil itu. Disusoni. Ada momentum yang pas digunakan oleh Rasulullah untuk memberikan pendidikan. Ya, ada munasabah. Ada kesempatan yang cocok. Ya, maka Rasulullah menggunakan momentum itu untuk memberikan pengajaran. Rasulullah mengatakan begini, apakah kalian menyangka perempuan yang ini tega melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Mereka mengatakan semuanya serentak, mboten Rasulullah. Saya tidak menyangka, tidak meyakini perempuan ini akan tega melemparkan anaknya kepada neraka. Lah wong ini anak orang lain saja dia kasih sayangi, apalagi anaknya sendiri. Mboten kan ki? La faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu napa Allahu? Allahu ya. Allahu utawi Allah. Wonten sing Allahu ngoten iki. Allahu utawi Allah iku arham. Iku arhamu lebih kasih sayang. Bi ibadihi kelawan. Piro-piro hambane Allah. Min hadhihi daripada ikilah perempuan hadil mar'ah biwaladiha kelawan anai hadhihi muttafaqun alai ai hadha muttafaqun alai. Dawuh Kanjeng Nabi pas ya, ada momentum yang cocok untuk mengajarkan betapa Allah Ta'ala kasih sayang. Maka Kanjeng Nabi menjawab, memberikan pengarahan pendidikan kepada sahabatnya, Allah lebih kasih sayang kepada hambanya daripada perempuan ini kasih sayang kepada anaknya. Allah enggak rela ya hambanya itu masuk neraka. Sebagaimana enggak relanya perempuan ini anaknya dilemparkan ke dalam neraka. Bahkan kasih sayang Allah Ta'ala lebih besar daripada kasih sayang perempuan itu kepada anaknya. Wow, dan ini harapan kan ya kepada kita. Bahwa Allah itu mboten rela jenengan itu. Kok mlebu neraka niku gak rela. Karena itu Allah Ta'ala ngutus para Rasul. Allah Ta'ala memberikan tuntunan berupa Al-Quran yang itu bisa kita pegang sampai ila yaumil kiamah. Itu bentuk rahmati Allah Ta'ala. Fadlun minallah. Kasih sayangnya Allah Ta'ala. Itu bukan kewajiban Allah mengutus para utusan. Tidak, bukan kewajiban. Cuma itu kasih sayang Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Gala wa'an Abi Hurairah. Ya Allah, ini merupakan kasih sayang ya Allah Ta'ala. Wong sing bener-bener bisa dados tiang tenanan itu kalau dia mempunyai sifat seperti sifati Allah. Ya tentunya yang boleh dimiliki oleh manusia. Selain sifat sombong ila akhirnya. Itu. Ya. Makanya Kanjeng Nabi disebut bil mu'minina raufur Rahim. Rahim itu sifat Allah enggak? Sifat Allah. Tapi Kanjeng Nabi dikasih sifat Rahim. Sama lafaz, beda hakikat. Ya, ini enggak masalah. Cuma sama nopo lafaz tapi hakikatnya tidak sama. Enggak masalah sampean disebut ini orang yang penuh kasih sayang, Rahimun misalnya, enggak masalah. Nggih. Mboten nopo-nopo dan itu bagus. Ketika orang punya sifat kasih sayang sebagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ketika jenengan itu sholat pas bertemu dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat itu dianjurkan orang yang sholat mempunyai sifat seperti bacaannya dan seperti keadaannya. Ngoten. Kalau bacaannya alhamdulillahi rabbil alamin, maka hatinya saat itu juga mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga me alhamdulillahi rabbil alamin untuk melakukan ibadah. Pas ar-Rahman ar-Rahim juga dia hatinya mempunyai sifat Rahman Rahim ilahiri. Sesuai dengan yang dibaca, sesuai dengan apa namanya gerakan-gerakan sholat yang dilakukan. Jangan kalian rukuk, kalian sujud, tapi hatinya enggak ikut sujud, enggak ikut rukuk. Lah ini maknanya. Paham ya? Yan. Allahu Akbar rukuk. Weh. Sujud. Hatinya main sepak bola. Wah, nih. Kita ya setiap hari demikian ya sholatnya itu. Ya mati ya. Jarang kita khusyuk sholat. Gak jarang kok ya ratau. Khusyuk rong detik ya wis ilang mana ya. Hus tekan di. Ya niku pintere setan. Muttafaqun alaih. Gak heran ketika sholat itu dilakukan dengan khusyuk, maka mempunyai peran yang begitu luar biasa di dalam mencegah kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dan itu sholat yang khusyuk. Kala lawang orangnya demikian kok Rahman Rahim bilakhirih ya. Wah, wis luar biasa nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ya'tur. Jangan kalian mengucapkan iyyaka na'budu tapi yang disembah selain Allah. Maknanya bukan berarti syirik, ndak. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, tapi ternyata di depannya itu ada sesuatu yang kelihatan, yang dihadapi. Ada laptopnya, ada HP-nya, ada sawahnya, ada uangnya, ada istrinya, misalnya. Ya, ada orang lain yang dihadapi pada saat sholat itu. Wah, kerjaan itu belum selesai, bingung. Lah, itu berarti, wah, enggak benar-benar iya, kah? Nah, betul lah itu. Luar biasa itu. Imam Ghazali ini semuanya, namanya Imam Ghazali. Amin, rang, noto. Kuala wa'an Abi Hurairah, makanya dibaca itu ya, kitabnya Imam Ghazali itu dibaca. Karena itu pesan ulama waliullah aulia aulia wis sampean rasa kate ngubris omonge wong sing duduk wali ngono wae wis lah ya to lah niki dawuh para ulama sing genah-genah tenanan dekati nang Allah taala. Kula kok pengin ngaji ya bapak nenek. Iya ya. Kelem Johan. Hah? Oh, kelem main Johan. Kala ngaji seminggu bisa, no. Jumat atau apa, jam songo, jam 10 jam-jam kalau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ngalah barokah gak katam ya apa-apa kalau ngaji ya, dari katam just tiga baca sekawan nih just tiga, ya kalau boyong tadi ini hampir katam teman-teman, kalau naik katam tarono cuma kalau sanad saya punya semua sudah kitabnya Imam Ghazali. Kalang kok diwaca sithik-sithik ya. Jumat ya nang. Jam 9 nyantai-nyantai sampai jam 10. Nah, itu nih. Galawan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalang ndika sinten Abu Hurairah. Kalang ndika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitab fa huwa indahu faqal arsyi inna rahmati taglibu ghadabi lamma khalaqa ing dalam semangsani menciptakan sinten Allahu Allah al-khalqa ing makhluk Al khalqa ing makhluk kataba mongko nulis sinten Allah fi kitabin ing dalam kitab. Fawwa mongko utawi kitab iku indahu ing dalam sandingi Allah. Fakul arsi ing dalam dukuri arash. Allah nulis ngini, inna rahmati setuhni rahmat ingsun. Iku taglibu ngalahno apa rahmati. Mengalahkan apa rahmati ghadabi ing murka-murka ingsun. Rahmatku itu mengalahkan murkaku. Ku iling-iling ku ya. Saya ngatain ku, ya Allah. Kula krungu nek jenengan dawuh niku inna rahmati taglibu. Wadobi ya Allah begitu banyak dosa saya ya Allah. Saya ingin rahmat engkau ya Allah. Katanya rahmati taglibu. Wadobi nanti ngoten nggih. Kala wa fi riwayatin. Lan iku ing dalam suwijine riwayat holabat ghadobi. Holabat mana podo. Ngalahno apa rahmati ghadobi ing murka-murka ingsun. Ngafi riwayatin lan iku ing dalam suwijine roh riwayat utedawu sabakot. Mana sabakot disi'i. Sabakot disi'i apa rahmati ghadobi ing murka ingsun. Muttafaqun alaih. Kala wa'anhu lan saking Abu Hurairah. Kala ngdika sinan Abu Hurairah. Sami'atu krungu sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ndika sinten Rasulullah ngendika ngeten ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in ja'ala datekno sinten Allahu Allah ar-rahmata ing rahmat ditatekno rahmatiku mau mi'ata juz'in ing satu bagian. Jadi rahmat itu ada 100 bagian. Mana rahmat? Enggak ngaji. Oh, ya saya malu saya. Malu dicokot macan gue nang jowo ngene. Wah, ini rahmat ini. Apa lagi yang di luar rahmat? Hah? Kang Suyuti. Mana Kang Suyuti? Oh iya, Kang Suyuti nang jero. Kala jadi rahmati Allah iku ana 100 bagian Kang Suyuti. Fa amsaka mongko menahan sinten Allah indahu ing dalem sandingi Allah. Tis'atan wa tis'ina ing 99. Wa anzala lan nurunaken sinten Allah fil ardi ing dalem bumi. Nurunna juz'an ing bagian wahidan kang siji. 99 dari rahmat Allah itu disimpan oleh Allah Ta'ala di sana. Yang satu diturunkan di muka bumi. Ngoten mawon lho iku wis rahmat wis kita kasih sayang banyak ya, kasih sayang banyak. Langko nek nang akhirat ana 99, maka nang akhirat ora ana ceritane. Nang akhirat maksudnya teng pundi jenenge? Teng surga enggak ada paten pinaten, mereka ini di sana itu penuh dengan rahmat. Enggak ada orang saling menyakiti, orang saling benci, orang saling iri hati, enggak ada karena penuh dengan rahmat. Coro umpamanya rahmati Allah saiki dele bumi kabeh, wah ya aman tentrem bumi ini. Ora ono iki bunuh-bunuh ora ono. Tapi engko iku disimpen kali Allah Ta'ala sing 99. 99 rahmat Allah disimpan di akhirat. Nang akhirat itu diletakkan di mana? Diletakkan di surga. Mereka ini nek neraka bukan tempatnya rahmat. Mereka ini rahmat gak masuk neraka. Bukan tempatnya apa? Bukan tempatnya rahmat. Kala, jadi tempatnya rahmat itu ada di surga. Masya Allah. Kala wa anzala. Kala fa min dalikal juz'i. Mongko saking krono. Bisa mana nih? Mongko saking utawa krono arai mengkuno-mengkuno jus satu bagian rahmat yang diturunkan ke bumi. Karena satu bagian rahmat yang turun ke bumi itu ia tarohamu saling mengasihi sopo al-khalaiku biro-biro makhluk. Karena satu rahmat yang diturunkan seluruh makhluk bisa saling mengasihi walaupun tidak sepenuhnya ya enggak. sepenuhnya apa enggak? Enggak kan? Masih ada orang yang apa membenci, masih ada yang iri hati, masih ada yang tega membunuh, masih ada yang tega menyakiti, masih ada yang tega mencuri. Lah itu semuanya karena ya satu tadi itu yang diturunkan sama Allah cuma satu. Itu pun bisa membawa pengaruh positif yang luar biasa. Saling mengasihi sampai hatta tarfa sehingga ngangkat opo adab batu opo hayawan hafiroha ing sikile hayawan hafiroha ing sikile hayawan an waladiha saking an ini maknane mujawazah dadi menjauh ngoten maknane an waladiha saking anak idabah dadi menjauh dari anaknya dabah ini makane kadare kudu difaham no apa nahwune itu difin ngerti. Maknanya an itu mujawazah bukan dari. Maknanya dari itu menjauh sebenarnya ya toh. Maknanya dipaham no nahwu ni arare. Kok kapan-kapan tak ngaji no nahwu wate. Kala an waladiha saking anae iku dabah. Nah wate curuminya ke alfiyah sidi-sidi. Gak wajib ya. Kala an waladiha saking anae dabah khosyata antusibahu. Krono wetien to menimpa mengenai opo iku jenenge. Krono wetien to mengenai opo dabah ing waladiha. Woi, ini termasuk rahmati Allah. Satu bagian rahmat Allah yang diturunkan ke bumi sampai-sampai para makhluk itu saling mengasihi sehingga hayawan itu krono saking sayangnya kepada anaknya. Dia mengangkat kakinya supaya tidak mengenai anaknya. Lho ngono lho, iya toh mboten? Iya. Kadang hayawan itu kalau sampean perhatikan, anaknya mau mencari puting susunya, itu diangkat-angkat kakinya ya, supaya nyaman anaknya. Itu apa itu kalau bukan kasih sayang? Itu kasih sayang. Masya Allah, lho kayak ngono lho le. Burung itu kalau punya anak terbang sudah pagi-pagi cari makan untuk anaknya. Itu apa kalau bukan kasih sayang? Burung yang laki-laki kadang membuatkan sarang untuk si betina. Apa ini kalau bukan kasih sayang? Kasih sayang pada betina juga pada anak-anaknya. Waduh, Masya Allah. Itu hayawan kasih sayang. Masa manusia gak kasih sayang? Tidak ada hayawan yang tega membuang anaknya urano. Tapi manusia banyak yang tega membuang anaknya. Lo ngerti niku. Kalen di kasih sayangnya manungso. Wa fi riwayatin apa meneh zaman sekarang ya toh saiki niki luar biasa ya. Kasih sayang sudah sangat hilang. Sitik-sitik membunuh, bom, sitik-sitik saling membunuh, tidak mau tolong-menolong, hidup penuh dengan mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak pernah kok memperhatikan kepentingan orang lain. Yang penting dirinya sukses, kaya, enak, orang lain sengsara, enggak peduli. Wah, niki bukan ciri-ciri Islam semacam ini. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat. Innallaha ta'a inna lillahi. Seduhune iku kadhi Allah Ta'ala mi'atar rahmatin 100 rahmat. Anzala nurun nasidan Allah minha sangking mi'ata rahmat rahmatan ing rahmat wahidatan kang siji bainal jinni ing dalam antarani jin wal insi lan menungso wal habaha imilan kala wal baha imilan piro-piro abaiku rumangkang hayawan wal hawa milan piro-piro kegermetan wal hawa milan piro-piro kegermetan. Ya, kegermetan itu seperti cicak, itu jenis kegermetan. Apa terus ini apa lagi? Ya, semut, itu jenis kegermetan. Fabiha mongko kelawan ikilah rahmat yata atofuna. Saling kasih sayang opo iku jenis jin insi baha im hawam. Wabihalan kelawan rahmat yata rahamuna. Saling kasih sayang opo jin insi baha im al hawam. Ya, satu rahmat menjadikan seluruhnya penuh dengan kasih sayang. Wabihalan kelawan iki rahmat ta'tifu welas opo al wahsu opo hayawan wahsu niku hayawan liar ya apa al-wahsu hayawan liar ala waladiha ing atase anake wahsu. Walaupun itu harimau. Kalau sama anaknya kasih sayang enggak? Kasih sayang itu walaupun harimau. Muttafaqun alaih. Tapi ya juarang ono hayawan kok mangan anake iku ya jarang. Ono ya ono kaya kucing mangan anake nggih. Wah, kok iseng piye? Ya itu jarang tapi terjadi. Warwahu lan riwayat ning hadis sapa muslimun Imam Muslim. Ya ada enggak kucing yang makan anaknya deh? Ah, sampean tahu itu. Itu mitos Jawa apa itu ya. Ini anake belang telon, lanang jarene karo babon iki pangan dan itu memang benar-benar terjadi katanya Allah. Kala katanya belang telong itu punya kehebatan jaren wallahu alam bisawab ora ngerti. Kala idan halimane, tapi itu kayak menjadi tradisi tuh kalau belang telon itu pasti dimakan sama mbokne niku, ambek bapake. Apa wedi kalah saingan opo ya. Min riwayat Salman, saking riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi, seorang budak. Kala ngendika sinten Salman, Salmanu minna ahlal bait, dawuh Kanjeng Nabi. Salman ini termasuk golongan kita, ahli bait. Makanya ulama mengatakan ahli bait Kanjeng Nabi itu kullu mukminin. Mereka ini Kanjeng Nabi nate dawuh Salmanu minna ahlal bait. Ulu alam nih. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ta'ala seduhuni iku kadui Allah ta'ala mi'ata rahmatin 100 kasih sayang faminha rahmatun faminha mongko iku setengah sangking mi'ata rahmatin rahmatun utawi rahmat siji yata rohamu kang saling mengasihi biha kelawan rahmat. Ya darohamu kang saling mengasihi pihak kelawan rahmat. Sopo al-kholku makhluk bainahum ing dalem antarane makhluk. Watis'un utawi songo watis'unalan 90 iku liyaumil qiyamati kadwe dino kiamat nanti untuk akhirat. Dan itu hanya untuk orang-orang mukmin. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat innallaha ta'ala seduhune Allah ta'ala khalaqa iku menciptakan sinten Allah yauma khalaqa ing dalam dinane menciptakan sinten Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardolan bumi nyiptakno mi'ata rahmatin ing 100 rahmat kulur rahmatin utawi sekabiani rahmat dari 100 rahmat itu iku tiba kuma iku ngebei perkoro ngebei perkoro ngungkepi perkoro baina sama ikang ing dalem antarani langit ilal ardi tumeka bumi satu rahmat memenuhi antara langit dan bumi. Faja'ala mongkon dadekno sinen Allah minha sangking mi'ata rahmat fil ardi ing dalam bumi dadekno rahmatan ing rahmat siji. Fabiha mongko kelawan iki rahmat siji ta'tifu welas kasih sayang sapa alwalidatu wong tuwa sopo ibu ala waladiha ingatase anake walida. Ibu yang dibuat contoh karena ibu kasih sayangnya lebih tinggi ya kepada sinten anaknya daripada yang lain. Ya itu memang luar biasa itu. Kala kadang krono saking sayangnya sampai salah di dalam mendidik anaknya. Kadang terlalu sayang, kadang keliru. Ya karena dia enggak ngerti ilmune sehingga rai ya, cara ngerti ilmune maka rasa kasih sayangnya tidak akan mengalahkan ya terhadap kepentingan apa anak sehingga enggak salah di dalam mendidik anak. Ya memang maklum perempuan itu syafaqahnya luar biasa. Ya syafaqah. ya, welas asih atifahnya itu bermain kalau perempuan ya. Kala nek jenengan kan yang bermain bukan perasaan tapi akal ya ngoten. Makane kadang ora patek berperasaan. Begitu tega ngoten niku. Tau wetu ora iso tega. Sulit kate anu ngoten niku. Kala fa biha tatiful walidatu ala waladiha. Wal wahsyu wa tayru, makane sing perang-perang tentara itu mayoritas laki-laki. Ana wedok lebih ampun-ampun katengan ora sida bacok wedi. Kate dibunuh. Wah, gak sida welas asih keto. Padahal diapusi kono apa sudah kasih sayang, diangkat senjata gantian bacok dhewe. Lho ngoten iki repot nih. Makane jarang sih dan Islam tidak mewajibkan perempuan mengangkat senjata. Yang wajib adalah orang laki-laki. Khawatir nanti kasih ayah. Maka perempuan tugasnya cuma kalau ikut perang tugasnya cuma nambani wong sing loro lah ini sifat kasih sayang di situ. Maka perhatiannya luar biasa. Ya. Maka nih perawat-perawat akeh-akeh. Lho itu bedo adik kok di perawat. Diangkat lah blok-blok ngoten. Sawen bapak ngoten. Laki-laki kan ngoten, apalagi yang anu kepengin cepet dang merindang wis. Wal wahsyu wa tairu ba'duha ala ba'din. Wal wahsyu lan kasih sayang apa wal wahsyu lan apa iku jenenge kasih sayang apa wahsyu kala hayawan liar wa tairu lan manuk rubane ba'duha sebagian ni wahsyu wa tair ala ba'din ingatasi sebagian kang liyo. Fa idza kana mongko ing dalem nalikane tinemu apa yaumul qiyamati dina kiamat akmalaha mongko nyempurnakno sinen Allah ing rahmat rahmat sing siji tadi akmalaha mongko nyempurnakno sinen Allah ing rahmat siji kala ingeten mohon dulu. Akmalaha mongko nyempurnakno sinten Allah ing iki 100 tadi ya 100 mawon. Bihadihi rahmati kelawan ikilah rahmat siji. Wanhu lan saking Abu Hurairah anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalam hadis yahki kang nyeritakno sinten Kanjeng Nabi an rabbihi sangking pengerani Kanjeng Nabi berarti hadis kudusi jenenge tabaraka wa ta'ala qalang dikosinten rabbi rabbihi aznaba amdun damban aznaba ngelakoni dosa sopo abdun kawulo damban azamban kelawan dosa tenanan. Fakala mongko ngucap sapa rob abdun ngucap ngene Allahumma do Allah ighfir ngapura panjenengan ampunilah ya Allah li marang ingsun dambi ing dosa ingsun hambaku melakukan dosa lalu hambaku minta ampun kepada saya ya Allah ampuni dosa saya. Fakala mongko ngendika sinten Allahu tabaraka wa taala aznaba abdi dzamban aznaba nglakoni dosa sapa abdi kawula ingsun damban kelawan nglakoni dosa tenanan fa'alima utang ngeten mawon damban aja kelawan diru damban ing dosa ing mawon aja dadi napa jenenge maful dadi napa maful mawon dadi maful aja maful mutlak tapi dadi maful bi yang tadi juga ngoten fa'alima annalahu rabban fa'alima mongko nuli weruh sapa abdi annahu ing setuhune kala annahu annalahu ing setuhune iku kadwi abdi robban pangeran Tuhan yaufiru kang ngapura sapa robban azamba ing dosa lalu dia ngerti bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa wa yahudulan ngambil sapa iku cerai Tuhan artinya iso ngambil niku wa yahudulan nyekso sapa robban bidzambi kelawan dosa. Summa ada nuli kembali sopo abdi. Fadnaba nuli ngelakoni duso sopo abdi. Tadi hambaku, kata Allah Ta'ala, melakukan dosa, lalu dia minta ampun. Hambaku ngelakoni dosa, lalu dia ngerti bahwa dia sebenarnya punya Tuhan. yang bisa mengampuni dosa dan bisa menyiksa dosa tersebut. Menyiksa sebab dosa tersebut. Tapi dia lalu kembali ngelakoni dosa. Ya, piye nih? Pakola nuli ngendi ngucap sapa iku jenenge? Abdi ai Rabbi, wahai Tuhanku, ighfir. Ngapura panjenengan di marang ingsun dambi ing dosa ingsun. Pakola moko ngendika sinten Allah tabaraka wa taala. Adnaba nglakoni dosa sapa abdi kawula ingsun damban kelawan dosa tenanan. Ing dosa mawon, damban ing dosa. Fa'alima mongko weruh sapa abdi annalahu ing seduhune iku kaduwe abdi robban pangeran. Yaufiru kang ngapura sapa robban adzamba ing dosa. Wa yakhudzulan nyiksa sapa robban bidzambi kelawan dosa. Tapi balik meneh suma ada nuli kembali sapa abdi fa adnaba nuli nglakoni dosa sapa abdi. Kala fakola mongko ngucap sapa abdi ai robbi duh pangeran ingsun wahai Tuhanku ighfir ngapura panjenengan di marang ingsun dambi ing dosa ingsun dadi dhek dosa jaluk ngapura esuk nglakoni dosa maneh jaluk ngapura maneng terus wae ngoten niku piye iki fakola mongko ngendika sinten Allah taala adnaba abdi zamban do ngaten piye kemarin ngono nglakoni dosa maneh dhek padahal sudah minta ampun. Adnaba nglakoni dosa sapa abdi kawula ingsun damban ing dosa. Fa'alima nuli weruh sapa abdi annalahu ing setune iku kaduwe abdi. Kala robban pangeran yaghfiru kang ngapura sapa robban adzamba ing dosa. Wa yahudulan menyiksa sapa robban bidambi sebab dosa. Kod gofartu teman-teman ngapura sapa ingsun li abdi marang kawula ingsun. Ayo le ati bendino sampean niku jangan merasa bosan-bosan mengucapkan astagfirullah. Ngoten. Mergane selama kita mau minta ampun Allah pasti ngampuni. Walaupun nanti ngelakoni dosa lagi, pokoknya gelem minta ampun. Allah enggak bosan. Allah enggak pernah bosan ya. Enggak pernah bosan Allah taala. Selama kalian meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan juga mengampuni kalian. Walaupun sekarang dosa lagi, diampuni terus. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Jadi hatta tamallu. Allah itu tidak akan merasa bosan sehingga kalian yang merasa bosan. Artinya Allah taala tidak akan berhenti memberikan pahala sehingga kalian sendiri yang tidak mau melakukan ibadah. Lho ngoten to ya, enggak bosan Allah taala. Kala fal yaf'al mongko becik nglakoni sapa abdi. Fal yaf'al mongko becik nglakoni sapa abdi ma ing perkara sya'a kang karep sapa abdi ing ma muttafaqun alaih. Ya ta fal yaf'al ma sya'a. Maknane apa? Wis lah nglakonono wae. Selama hambaku iku nek maring nglakoni dosa, mau meminta ampun pasti saya ampuni. Fal yaf'al ma sya'a. Pokoknya gelem minta ampun. Ya tapi sing tenanan, ojo kedolanan. Wah, disereki desa bareng-bareng ayo engko nglakoni ampun ngono. Nanti minta ampun ae sekarang kita dosa bersama. Ayo. Mari ngono ayo minta ampun bersama. Ayo kesuk ngono meneh. Dengan sengaja wah niki jerati. Iso-iso dikatakan iki ngece-ngece kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho ini orang yang boten ngece-ngece. Ya nek ngece-ngece iku apa ngece-ngece bahasa? Ngerti ngece-ngece jerane. Menghina niku. Muttafaqun alaih wa qauluhu ta'dawi Allah taala fal yaf'al masaa'a madama yaf'alu hakadha madama ing dalam selagi ning langgeng sopo abdi iku yaf'alu nglakoni sopo abdi hakadha haliko ya mengkini rupanin dihakadha yudnibu berdosa sopo abdi wayatu bulan tobat sopo abdi yu afiru ngapura sopo yang sunlahu marang abdi selama sampai dosa tobat diampuni. Pokok ya itu tadi tobatnya tenanan bukan kayak guyon-guyonan tok tadi. Tobat tenanan itu butuh 3 syarat kan ya. Ada penyesalan, menghindari dosa, dan ada keinginan kuat tidak melakoni dosa itu lagi. Fa'inna taubata mongko seduni tobat iku yahdimu merobohkan opo tobat ma ing perkoro